وإخوان المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tauhid, di mana kita masih pada bab maja min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abada. Bab terkait dalil-dalil yang datang menjelaskan terkait sikap tegas kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar kuburan orang saleh. Lalu bagaimana apabila kuburan tersebut disembah dan diibadai? Di mana maksud al-musannif rahimahullah taala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid? Beliau membawakan adillah yang menjelaskan dan menerangkan bahwasanya ibadah indal kubur, di sekitar kuburan, adalah manhiyun anha, dilarang, asyaddan nahi. Bahkan perbuatan tersebut mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi, begitu pula orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Maka ini di antara adillah yang menunjukkan bahwasanya ibadah walaupun itu untuk lillah, ditujukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apabila hal tersebut dilakukan di kuburan, maka ini dilarang, bahkan minal kabair, termasuk dosa besar, tidak mendatangkan pahala. Karena al-ibadah indal kubur, beribadah di sekitar kuburan, tu'addi ila syirik, tu'addi ila ibadatil kubur, dapat mengantarkan kepada kesyirikan, mengantarkan kepada peribadatan kepada kuburan itu sendiri. Terlebih apabila seorang beribadah di sekitar kuburan dengan keyakinan bahwasanya kuburan tersebut memiliki keberkahan atau bahkan memiliki afdhaliyah dibanding ibadah di tempat lain, maka pasti hal ini akan merembet kepada peribadatan kepada kuburan itu sendiri. Kama huwal waqi', sebagaimana hal ini terjadi inda ubadil kubur, di kalangan orang-orang penyembah kuburan. Di antara mereka tidak semata-mata hanya mendatangi ataupun menziarahi kuburan, membaca Al-Quran kah, ataupun i'tikaf di sana, atau doa inda al-qabr, atau berdoa di sekitar kuburan, walaupun lillahi subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan bahwasanya ini adalah kuburan sang wali, memiliki berkah dan yang semisalnya. Namun di antara mereka bahkan mengibadai kuburan itu sendiri dengan keyakinan bahwasanya al-waliul fil qabr, sang wali yang berada di kuburan, yasma'u du'a, mendengar doa, ataupun akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang memuliakan kuburannya dengan menyembelih untuk kuburan tersebut, bernadar untuk kuburan tersebut. Dan ini mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka menakut-nakuti ketika ada seorang yang bernadar untuk wali fulan, ibadah kepada selain Allah, dan tidak ditunaikan nadarnya, maka akan muncul bala demikian dan demikian. Mereka mengangkat kisah ketika ada sepasang suami istri, kemudian anaknya kecelakaan atau bagaimana, dan ini dikiatkan atau dikaitkan dengan perbuatan mereka yang tidak menunaikan dan tidak melaksanakan nazar kepada kuburan sang wali. Wala syak hadza i'tiqadun kufur. Ini adalah keyakinan kufur, syirkun akbar, mukhrijun 'anil millah. Meyakini bahwasanya selain dari Allah Subhanahu wa taala yanfa wa yudur. Memberikan manfaat ataupun bisa memudaratkan, bahkan bisa memberikan bala kepada keturunan, keluarga dan yang semisalnya, harta. Ini biadillah subhanahu wa ta'ala, bukan pada kuburan tersebut. Nah, maka apabila di dalam dalil, di dalam syariat kita saja dilarang beribadah, walaupun itu untuk Allah di kuburan, lalu bagaimana apabila yang disembah atau yang diibadah itu bukan Allah Subhanahu wa taala tapi kuburan itu sendiri? Maka la syak, ini pengharamannya jauh lebih kuat karena syirik. Naam. Dan kita sampai pada hadis Jundub bin Abdullah. Kata al-musannif rahimahullahu taala wa li muslimin an Jundub bin Abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalila ala wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim dari Jundub bin Abdullah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal selang 5, dan tidak disebutkan secara jelas 5 di sini 5 bulan 5 hari. Al-muhim, sabda beliau alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini diucapkan menjelang atau mendekati wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalil." Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku memiliki seorang khalil di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku khalilnya. Sebagaimana Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Dan apabila seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku seorang khalil, maka niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburan anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa perkara. Di antaranya adalah bara'at Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlepas dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari menjadikan dari kalangan makhluk khalil. Dan khalil diambil dari kata al-khullah yang maknanya adalah a'la maratibil mahabbah, tingkatan cinta yang paling puncak. Kata seorang penyair, qad takhallalti maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalila. Dan sungguh dirimu telah merasuk ke relung-relung jiwaku. Wa bidha summiyal khalilu khalila. Dan seperti itulah kenapa seorang khalil disebut sebagai khalil, karena Seorang itu dikatakan sebagai khalilnya ketika kecintaannya menyebar ke seluruh jiwanya, menyebar ke seluruh tubuhnya, memenuhi diri, meresap, betul-betul memenuhi seluruh jiwa raganya. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari menjadikan dari kalangan makhluk sebagai khalilnya, orang yang mendapatkan kecintaan beliau dengan kecintaan yang puncak, melebihi dan memenuhi jiwa raganya. Dan alasannya, kata beliau alaihi salatu wasalam, fa innallaha qad ittakhadani khalila. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai khalilnya. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan dari kalangan umatnya sebagai khalil karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan puncak, kecintaan yang paling sempurna. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-khullah. Sebagaimana Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Maka dari sini kita bisa memahami bahasanya Muhammad wa Ibrahim khalila ar-Rahman. Beliau berdua adalah khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula kita bisa memahami kesalahan ibarah. Orang yang mengucapkan bahasanya Muhammad habibullah, adapun Ibrahim adalah khalilullah, maka ucapan ini fihi kusur, kurang tepat apabila pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak semata-mata Muhammad adalah habibullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata itu, tapi bahkan menjadi khalilullah, orang yang mendapatkan kecintaan puncak dan sempurna. Naam. Adapun mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kaum mukminin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya masing-masing. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat dan orang cintai orang yang berusaha mensucikan dirinya. Maka kullul mukmin, maka setiap mukmin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mendapatkan darajah ini, derajat ini fi mana alam, kecuali hanya dua saja dari kalangan makhluk, yaitu Muhammad wa Ibrahim. Muhammad berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wasalam ini, begitu pula Ibrahim berdasarkan firman Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kemudian setelahnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Dan seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku seorang khalil, karena seandainya diperbolehkan, maka kata beliau, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, orang yang paling aku cintai. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Abu Bakar adalah afdhalu hadhil ummah wa ahabbuhum ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang paling afdhal dari kalangan umat ini dan orang yang paling dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi isyarah, dan dari sini pula mengisyaratkan kepada kekhilafan beliau setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana selain Abu Bakar adalah orang yang paling dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dulunya Abu Bakar menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat, menjadi imam salat. Oleh karena itu ketika para sahabat berseteru, siapakah yang berhak menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam posisinya Rasul sebagai seorang khalifah pemimpin, maka masing-masingnya dari kalangan sahabat menganggap ada yang lebih pantas mereka dari kalangan Ansar, kami memiliki satu orang tokoh. Begitu pula dari kalangan Muhajirin, memiliki salah seorang tokoh. Yang maksud mereka menginginkan salah satu dari mereka menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diriwayatkan hadis al-imamatu min Quraisy, kepemimpinan itu diambil oleh suku Quraisy, maka mereka berhenti. Maka mereka langsung tunduk kepada sabda beliau alaihi salatu wassalam. Ketika sampai kepada mereka hadis ini, al-imamatu min Quraisy, kemudian mereka membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara ucapan mereka, kaifala narudhi bika wa Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiya annaka imamun fiddin. Oka maqala alaihi salatu wassalam. Oka maqala as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana kita bisa enggak terima? Bagaimana kita enggak bisa ridho? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ridho kepadamu untuk menggantikan beliau dalam masalah agama, yakni masalah imamah fi salat, dalam masalah agama. Lalu bagaimana kita bisa tidak terima ketika kamu menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah dunia menjadi seorang khalifah? Dalam masalah agama saja Abu Bakar dipercaya. Lalu apalagi dalam masalah dunia, maka hal tersebut jauh lebih pantas. Nah, kemudian setelah itu, setelah menjelaskan hal ini, kata Rasulullah SAW, dan ini syahid dari hadis ini, inti dari hadis ini yang terkait dengan al-bab, ala wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna quburo anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dulunya menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan ini adalah min sunnati ahlil kitab, termasuk perbuatannya ahlul kitab, yang di mana dalam setiap rakaat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dan dihindari dari jalannya orang ahlul kitab, al-yahud wa nasara al-maghdhub alaihim wadh-dhalin. Dan di antara sunnah mereka yang kita selalu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan mereka yang sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Naam. Namun lil asaf, justru sangat disayangkan sekali ketika hadis yang sahih ini tidak digubris oleh orang-orang yang bersikap hulu terhadap kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai wali. Bahkan mereka menganggap min ta'dhimil awliya, termasuk di antara memuliakan para wali-wali, harus membangun kuburan. Afan, harus membangun masjid, tempat ibadah di kuburan-kuburan mereka, masyhad. Padahal itu adalah sunnahnya orang-orang terdahulu, al-yahud wa nasara. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menjelaskan itu adalah perbuatan yang dilaknat. Dan ini hadisnya hadis sahih. Hadisnya hadis sahih. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mentakid, menegaskan di dalam hadis ini, ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka ketahuilah, janganlah kalian itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Sarah, jelas dan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka janganlah jadikan atau maka janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dan ittikhadul qubur masjidan, dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid, dijelaskan oleh para ulama memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah al-bina 'alal qubur, membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan. Dan ini pun terjadi. Karena sebagaimana umat terdahulu membangun masjid, membangun tempat ibadah di atas kuburan, maka pasti akan ada di kalangan umat ini yang mengikuti orang-orang ahlul kitab, yang dengannya mereka dicela. Yang kedua adalah al-ibadatu ilal kubur, beribadah menghadap kuburan tersebut, ngiblatnya ke kuburan tadi. Nah, mengkiblat ke kuburan. Nah, maka ini juga termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Dan ibadah di sini sifatnya umum, tidak semata-mata dalam bentuk sholat, namun umum. Entah itu qiraatul Quran ataupun berdoa di situ, ataupun i'tikaf, atau ibadah-ibadah yang lainnya, sifatnya umum. Begitu juga di antara bentuk ittikhad kubur masajid adalah beribadah di sekitar area kuburan itu tadi, masih dalam satu area dari kuburan itu tadi. Maka ini hukumnya sama, walaupun tidak menghadap kuburan itu tadi, tapi masuk dalam area itu tadi, masih dalam area tanpa ada batas, masih dalam area kuburan, maka itu juga sama hukumnya. Nah, sebagaimana nanti akan dibawakan kalam Syekhul Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dan menegaskan lagi, ta'kidun bada ta'kid, ditegaskan lagi, fa inni anhakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Sehingga dari sini Rasulullah SAW melarang umatnya dari perbuatan ini dengan beberapa uslub. Yang pertama, menjelaskan bahwasanya itu adalah perbuatan orang-orang terdahulu, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan di dalam syariat untuk menghindari dan menjauhi sunnah-sunnah umat-umat terdahulu. Sehingga celaan-celaan yang diarahkan kepada umat-umat terdahulu, al-Yahud dan Nasara, maka kita pun juga diperlakukan hal tersebut. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang sama. Yang kedua, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala tattakhidul qubur masajid. Ketika ditakkid lagi, fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Maka setelah hadis ini tidak ada hujjah lagi, tidak ada alasan lagi untuk seorang itu melegalkan perbuatan membangun masjid di atas kuburan atau beribadah di sekitar kuburan. Hadisnya sahih. Nah, kemudian setelah itu kata al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan penjelasan Syekhul Islam, menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, faqad naha anhu fi akhiri hayatihi thumma innahu la'ana wa huwa fi siyab man fa'alahu was-salatu 'indaha min dhalik wa illam yubna masjidun wa huwa ma'na qawliha khushiya an yutakhadha masjidan fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad uttukhidha masjidan bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusama masjidan kama qala ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan tersebut menjelang akhir hayat beliau. Kemudian juga beliau melaknat, padahal beliau dalam keadaan siak sakaratul maut, orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, yakni menjadikan kuburan sebagai masjid, wassalatu indaha min dhalik, dan ibadah atau salat di sekitar kuburan itu tadi termasuk dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya tidak selalu arti menjadikan kuburan sebagai masjid adalah membangun masjid, tidak. Namun termasuk di dalamnya, kata Syekhul Islam, ibadah di situ. Ibadah di kuburan itu juga sama hukumnya menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Wa ilam yubna masjid, walaupun tidak dibangun masjid di sana, tidak ada masjidnya, tapi datang ke kuburan ibadah di situ dengan keyakinan bahasanya ibadah di situ lebih afdal, walaupun tidak ada bangunannya, itu sama hukumnya. Wa huwa ma'na qauliha, dan inilah yang dimaksud dari ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khusyia an takhadha masjidan. Ketika Rasulullah SAW dikubur di hujurat Aisyah, Aisyah mengatakan khusyia an takhadha masjidan, karena khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid. Maksudnya dijadikan masjid apa? Apakah dibangunkan padanya masjid? Tidak, maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah khawatir para sahabat bahwasanya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti diyakini bahwasanya ibadah di situ afdal. Kenapa? Karena kuburan di situ atau di daerah Madinah sudah ada masjid Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Sudah ada masjid Nabawi. Tidak perlu bangun masjid lagi di situ. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Karena sahabat, mereka tidak akan membangun di sekitar kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid. Karena sudah ada masjid Nabawi. Wa kullu mawdhi'in qusidatus salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Dan setiap tempat yang diniatkan di situ salat padanya, maka itu sudah dijadikan sebagai masjidnya, tempat ibadahnya. Artinya semata-mata seorang itu beribadah di sekitar kuburan, sama saja dia menjadikan kuburan tadi sebagai masjidnya, tempat ibadahnya. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan setiap tempat yang seorang itu sholat di situ itu dihukumi masjid. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi itu sebagai masjid dan alat bersuci. Artinya bumi ini disajikan oleh Rasulullah SAW sebagai masjid, artinya boleh orang sholat di situ. Kapanpun dia mendapati waktu masuk sholat, maka boleh untuk dia sholat di situ. Ketika safar, misalnya tidak ada masjid, atau dia sedang berlayar di lautan, maka dia sholat di situ. Atau misalnya dia sedang di hutan, naik gunung misalnya, dalam perkara yang mubah, tidak ada ma'asi padanya, tidak ada masjid yang sedang di puncak gunung, maka boleh. Ju'ilat liya ardu masjidan, dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi sebagai masjid, yakni tempat ibadah. Artinya setiap tempat itu dihukumi sebagai masjid, artinya maksudnya adalah boleh untuk seorang itu sholat di situ, melakukan ibadah di situ. Berbeda halnya dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu dari kalangan ahlul kitab, mereka hanya diperbolehkan ibadah di tempat ibadah. Datang ke tempat ibadah baru mereka boleh melaksanakan sholat di situ. Adapun di antara min khasa'is, di antara kekhususan umatnya Rasulullah SAW, kapanpun atau dimanapun mereka mendapati waktu sholat sudah masuk, mereka boleh sholat di situ ketika tidak ada masjid. Nah, kemudian syahid dari hadis ini, begitu pula kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah jelas bahwasanya pada hadis ini terdapat larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Qala rahimahullahu taala wa li Ahmad bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu marfu'an inna man kana aw afan inna min syirarin khalqi man tudrikuhus sa'ahum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Rawahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syiraril khalqi man tudrikuhumus sa'ahum ahya. Sesungguhnya orang yang paling jelek adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Begitu pula orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Diriwayatkan oleh Abu Hatim, begitu pula Ibnu Hibban di dalam sahih beliau. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan di antara makhluk yang paling jelek, inna min syirarin nas wa min syirarin khalq. Di antaranya adalah yang pertama kata Rasulullah SAW, man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Karena as-sa'ah la taqum illa 'alal asyrar. Karena yang namanya hari kiamat tidak akan tegak kecuali pada orang-orang yang jelek saja. Adapun kaum mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada mereka angin, yang di mana angin tersebut akan mencabut nyawa mereka, sehingga tidak ada tersisa satupun kaum mukmin, walaupun setipis apapun imannya, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mendapati hari kiamat, tidak mendapati kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Maka orang yang paling jelek kata Rasulullah SAW adalah orang yang melihat langsung kejadian hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Nah, kemudian yang kedua dan ini syahid, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka ini juga termasuk kata Rasulullah SAW orang yang paling jelek. Nah, kenapa disebut orang yang paling jelek? Karena mereka melakukan perbuatan yang dapat mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Syirkun akbar mukhrijun 'anil millah. Dan terjadi. Naam. Dan dari sini walhamdulillah kita selesai dari bab ma jaa'a min at-taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin shalih fa kaifa idza 'abada. Dan adapun bab setelahnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'innillahi tabaraka ta'ala. Dan sebelum kita tutup majelis, mungkin ada beberapa informasi atau beberapa hal yang ingin disampaikan. Bihamdillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bini'matihi wa fadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taisir, kemudahan kepada masjid ini, kepada pengurus secara khusus Masjid As-Sakinah untuk mengadakan salat Jumat yang dulunya dihimbau oleh ketua RT di kampung ini untuk tidak mengadakan salat Jumat terdahulu. Diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti salat lima waktu ataupun taklim yang sudah kita jalani. Namun beliau pada awalnya masih menghimbau untuk sholat Jumat jangan dahulu. Namun atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian semangatnya ikhwah sekalian dan doa ikhwah sekalian, begitu pula juhud al-qa'imina bihadzal masjid, kesungguhan para pengurus yang mengurus masjid ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita untuk bisa mengadakan salat Jumat sendiri di masa pandemi ini, walhamdulillah. Dan ini termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di masa-masa seperti ini. Ibadah secara berjamaah, di antaranya yang paling afdalnya salatul Jumat. Mendengar nasaih wa taujihad min asatidah sunnah, dari asatidah kita ahli sunnah, dimana kalau kita melaksanakan sholat Jumat di tempat-tempat lain, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Imma dalam bentuk tidak melaksanakan protokol ketika melaksanakan di masjid lain, tidak menggubris apa yang diarahkan oleh pemerintah, baik itu menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jaga kebersihan, mereka tidak menggubris arahan waliul amr dengan beralasan tawakal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru yang seperti ini bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tawakal kepada Allah adalah fi'lul asbab. Melaksanakan sebab-sebab. Berikhtiar, seorang ingin selamat dari penyakit, wabah, maka ada ikhtiarnya. Dan telah dijelaskan oleh ulatul umur bagaimana ikhtiar, bagaimana upaya untuk kita bisa mencegah atau terhindar dari penyakit tersebut. Di antaranya yang paling sederhananya menggunakan masker, begitu pula menjaga jarak, sering cuci tangan, dan protokol-protokol yang lainnya. Maka ini di antara usaha kita, ikhtiar kita. Nah, yang kedua juga di mana di masjid ghairi masjid ahli sunnah. Di masjid-masjid yang itu bukan masjidnya ahli sunnah, yang ditegakkan oleh atau yang diurus oleh awamun nas atau bahkan mubtadi'ah al-munharifun, orang-orang yang melenceng, menyimpang, di mana kita memiliki kewajiban untuk hudur salatil jumu'ah, mendengarkan khutbah. Dan tidak jarang kalau kita mendengar khutbah, apa yang mereka sampaikan abatil, kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan, bukan semata-mata materi kosong, namun mereka memasukkan di situ desis, sumum, racun-racun mereka, pemikiran mereka, dan terlalu banyak kita mendengar hal seperti ini, dan kita khawatir kalbu kita akan masuk padanya, walaupun pada awalnya kita menolak, kita tidak terima, namun ketika hal tersebut terngiang-ngiang terus menumpuk, khawatir yang namanya kalbu kita tidak bisa jaga, namanya kalbu kita tidak bisa mengatur. Nah, ketika dimasukkan hal tersebut, khawatir. Maka bihamdillah subhanahu wa ta'ala kita dipermudah untuk bisa mengadakan sholatul jumat, sehingga di masa pandemi ini insya Allah kita akan mulai di Jumat besok biinnillahi subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan beberapa yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan sholat Jumat, di antaranya adalah karena musim ini adalah musim pandemi, dalam arti kita masih harus ketika melaksanakan ibadah sesuai protokol, di antaranya adalah membatasi jumlah peserta ketika melaksanakan ibadah atau jaga jarak ketika melaksanakan suatu ibadah, terutama yang ada kerumunan di situ. Maka sebagaimana hasil musyawarah dari pihak pengurus, kita melihat kuota dari masjid ini sekitar 40 maksimal, dan itu pakai samping-sampingnya, yakni di teras-teras itu digunakan. Ini maksimalnya 40. Dan bagi siapa yang mungkin berkenan atau waktu longgar untuk bisa menghadiri sholat Jumat bersama ahli sunnah di masjid sunnah, maka silahkan mendaftar ataupun jabri akhuna Mas Mustafa, ataupun nanti insya Allah akan di share kuota tersebut di grup. Nanti silahkan mendaftar di situ. Nah, ini yang pertama. Dan ini perlu dimaklumi karena memang kita masih pandemi, tempat kita terbatas, masjid kita hanya menampung 40 maksimal, sehingga mohon dimaklumi. Kemudian yang berikutnya terkait nanti apabila para peserta yang mengikuti sholat Jumat di tempat ini, diimbau yang pertama untuk parkirnya masuk ke sini semua ya. Bisa lewat halamannya atau depannya Pak Abu Abdulaziz, atau mentok sana. Al-Muhim tidak sampai mengganggu jalan, tidak sampai motornya itu berada di depan sini, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Jadi kalau masukkan aja, jangan sampai ada motor yang berada di depan sini, nanti khawatir mengganggu masyarakat, dan masyarakat khawatir sensitif, khawatir tidak suka, dan melihat hal-hal yang seperti ini dijadikan sebagai alasan. Nah, kemudian juga di antara perkara yang perlu diperhatikan, karena banyak dari kita yang di luar, dari luar maksudnya, dan masuk ke kampung orang, tentunya agar masyarakat itu tidak menganggap kita asing, kita bermuamalah dengan baik. Sebatas ketika masalah masuk ke kampung, motornya jangan ngebut misalnya, dengan kecepatan masuk kampung. Begitu pula ketika melihat masyarakat, salam, sekedar salam, assalamualaikum mbak, atau murah senyum, senyum kepada mereka, atau ngelurui. Yang diharap seperti ini, masyarakat tidak memandang negatif kita gitu. Tidak menganggap bahwasanya kita ini adalah istilahnya orang yang berusaha menguasai, kasarannya seperti itu. Tapi kita beretikat baik, masuk di sini juga minta izin, kemudian juga bermuamalah kepada masyarakat dengan baik. Yang kita harapkan yang seperti ini, sikap-sikap yang penuh dengan adab, penuh dengan akhlak ini menjadikan dakwah terutama di tempat kita ini terus berkembang, terus berjalan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada dakwah kita ini. Allahumma. Insyaallah itu dulu yang mungkin ana ingin sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin ada yang lupa? Ada hal yang ditanbih dulu atau diingatkan dulu? Ya, cukup ya. Dari pengurus cukup ya, insyaallah ya. Tapi insyaallah itu cukup. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.